yang dianggap intelektual di masyarakat kita. Kenapa? Karena publikasinya hebat. Iya. Namanya kita sudah bergantung kepada pers. Apa kata pers? Ya itu kita akui. Dibilang intelektual, ya intelektual lah. Padahal kita tahu bagaimana buruknya pendapat-pendapat mereka dalam menghancurkan Islam ini. Para jemaah, itulah yang perlu kita sadari. Mudah-mudahan kita janganlah lengah, ya, jangan lengah. Sekarang ini kita harus tambah waspada. Makin terancam keimanan kita. Kalau enggak lebih hati-hati, enggak lebih semangat beragama, jangan pernah berharap akan mencium surga. Sungguh, inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjadi prinsip hidup kita, misalnya seseorang yang bukan muhrim kita menyorongkan tangannya untuk berjabat tangan. Jadi secara terpaksa mungkin berdasarkan perasaan lagi kita terpaksa sambut. Tapi itu kan istilahnya Ustadz hilir. Sekarang saya ingin bertanya tentang hulunya. Bagaimana sikap ataupun hukumnya seseorang yang mengambil profesi hidupnya menjadi dokter spesialis kandungan, padahal itu sebagian besar laki-laki, dan tentu dia penyebab harus bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Apakah itu haram? Kalau misalnya kita berniat misalnya punya adik atau punya anak, oh nanti aku masukkan aja ke fakultas kedokteran, terus nanti lanjut ke spesialis kandungan, karena gak ada laki-laki mengandung Ustadz. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah tadi keterpaksaan, memang begitulah para jemaah rahimahumullah. Kalau kita ada melanggar hukum syariat, kalau masih dalam batas mengakui itu masih haram, tapi karena lemahnya kita, bukan karena terpaksa sebenarnya, karena lemahnya kita, itu yang lebih tepat. Kita lemah dan kita kurang bermental beragama, maka kita berdosa. Belum sampai rusak tauhid kita, berdosa kepada Allah. Tapi entah seberapa sabar kita berdosa terus, kan gitu. Tentu kalau kita berpikir, kita gak akan mau sabar di atas dosa. Kita punya tekad untuk suatu saat memproklamasikan kita menjalankan hukum ini. Nah, bab berdosa di sini lain kalau kita sudah meyakini itu halal. Dengan alasan tidak relevan lagi. Di zaman ini gak bisa enggak. Segala profesi, segala jaringan kehidupan, kita mesti berbaur dengan lawan jenis. Enggak etika bergaul itu kalau jumpa enggak salaman. Paman, sudah berani ngomong begitu? Udah enggak cocok lagi itu. Ya dulu bisalah, di Arab dilarang laki-laki salaman perempuan karena buas-buas. Laki-lakinya payah ini, Arab ini, pamannya. Kok Indonesia enggak baik-baik? Dia kira hukum Allah itu untuk kaum sana saja dan dipesan sama orang Arab. Atau dipesan Nabi. Ya Allah tolong buat hukum orang Arab ganas-ganas. Kalau dia sudah berpikir sejauh itu, ini suruh-suruh cepat perbaiki syahadatnya. Perbaiki syahadatnya. Taubat cepat. Kalau sudah berpikir seperti itu. Tapi kalau masih tahu dia merasa berdosa, buat begitu, ini lumayan. Ya, artinya lebih ringan. Berarti dia terus numpuk dosa. Enggak sampai kepada batas kekafiran. Begitu. Adapun kalau sampai terjadi, bagaimana hukum? Dengan sengaja seorang laki-laki menjalani pendidikan di bidang kedokteran khusus bagian kandungan. Dari fatwa-fatwa ulama ini tidak dibenarkan. Kalau dia diniatkan untuk praktek spesialis umum dalam bidang kandungan untuk masyarakat banyak. Lain cerita untuk dia ilmu kepada keluarganya. Ya tentu kepada istrinya umpama khususnya untuk dia tangani sendiri lain cerita. Tapi namanya kita sudah namanya berpendidikan sampai mahal-mahal seperti itu, apalagi kalau enggak untuk pekerjaan. Nah, enggak mungkin, enggak pulang modal istilahnya. Kalau enggak dia buka praktek umum. Ya, kandungan itu dalam bentuk praktek umum. Maka ini enggak benar sebenarnya. Nah, karena seharusnya yang menangani yang ikut terjun ke pendidikan seperti itu perempuan. Kalau dia sengaja memang untuk itu dia terjunkan dirinya, maka ini adalah sebuah kesalahan dan dosa baginya. Berarti dia menyediakan sebuah fasilitas untuk orang datang ke dia, ya, untuk dia bersentuhan dengan perempuan non mahram. Dan ini adalah sebuah dosa kalau dia sengaja merencanakan seperti itu. Wallahu alam para jemaah, bukan kita menuduh, ya, bukan menuduh. Tapi kita pernah punya kawan ya di Jawa sana yang pernah sekolah di kedokteran dan sudah hampir selesai mengambil jurusan di kebidanan. Wallahu alam, entah mungkin dia dan kawan-kawannya yang satu letting waktu itu, atau entah memang semua sudah di segala bidang kebidanan untuk urusan dalam kedokteran ini. Khususnya mereka saja dulu ya, sebelum kita bilang semuanya. Memang mereka punya kesepakatan untuk jangan sampai dalam bab ini perempuan ikut campur, biar kita aja laki-laki. Memang sudah ada, dia ngaku, kami sudah ada niat jeleknya. Maka saya bilang tadi, kita gak nuduh semua dalam bentuk instansi pendidikan kedokteran bidang kandungan, enggak. Ini mereka, angkatan dia, dia ngaku seperti itu. Memang kan Ustaz ngaku sendiri, kalau kami dalam pendidikan ini, memang kami berupaya, ini laki-laki. Iya, memang kami ada niat buruknya. Sampai-sampai terjadi, kata dia, terjadi. Salah seorang pasien yang hamil, ditangani oleh seorang dokter kandungan laki-laki, dia ada di luar kamar praktek, bisa itu. Kalau mau dijadikan dipegang-pegang si perempuan hamil ini, bisa sama kawannya, ya sudah enggak apa-apa, harus izin dulu. Tapi kalau enggak izin dia marah, kok megang-megang lahannya. Terjadi itu para jemaah. Ya, jadi mudah-mudahan ini enggaklah sebuah niatan yang merata bagi seluruh laki-laki yang mengambil bidang spesialis kandungan. Mudah-mudahan enggak begitu niatnya. Tapi yang jelas kalau dia sengaja dalam bab itu dosa. Tapi kalau sudah sampai lebih buruk lagi kepada memang sengaja, memang dia untuk melakukan seperti itu, melihat aurat wanita dan semisalnya, maka ini adalah perkara yang lebih parah lagi hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, mungkin agar informasi yang Ustaz sampaikan lebih banyak lagi, saya punya pengalaman pribadi waktu istri saya mau mengambil spesialis kandungan di Universitas Pajajaran. Saya minta maaf kalau ada di sana orang tua Anda atau siapa. Waktu itu sudah ikut tes yang keempat terakhir. Ternyata pengujinya itu ada 5 orang dan semua laki-laki. Apa terakhir kata profesornya? Yang menguji itu memang mereka berusaha untuk tidak memasukkan dokter wanita ke bidang spesialis kandungan ini. Sehingga terus terang itu gagal istri saya. Dan itu memang bukti ya, bukti nyata bahwa mereka takut sekali lahan kehidupan mereka itu diambil oleh wanita. Karena apa? Memang sudah menjadi suatu keinginan bagi seorang ibu dimanapun untuk ditangani dalam hal-hal seperti itu dengan dokter wanita. Kedua, pengalaman istri saya selama mengikuti koas yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Memang bagi mereka yang sedang mengambil spesialis, pernah ada satu pasien yang kebetulan itu kalau tidak salah artis, di mana dia mau melahirkan. Dan memang secara sengaja mereka yang sedang mengambil spesialis kandungan itu menggilir si partis ini untuk dipegangi bagian yang terlarang tersebut. Dan ini informasi yang dan langsung dilihat oleh istri saya. Untuk menguatkan kembali kepada kita bahwa unsur itu memang disengaja. Unsur bahwa wanita atau dokter wanita untuk mengambil spesialis kandungan itu memang kenyataan. Kalau di USU saya gak tahu. Tapi yang jelas di UNPAD waktu istri saya tes itu seperti itu. Supaya meyakinkan kepada Anda sekalian, kalau sekiranya punya itu ya cobalah ya didorong yang wanita untuk ininya. Apalagi seperti sekarang 3 bulan yang lalu istri saya hamil, susah sekali mencari dokter kandungan yang wanita ya, sehingga akhirnya ke bidan. Terus terang aja ke bidan karena kita ingin menghindari itu. Alhamdulillah selamat, kondisi sehat. Itulah masalah darurat yang saat ini saya kira perlu juga kita pikirkan lah itu untuk ini tadi saya sampaikan untuk menambah informasi, menguatkan informasi dari Ustaz kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ahwat yang bernama Yanti, ingin saya bacakan untuk kepada Bapak Ustaz. saya ingin tanyakan bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang vegetarian? Apakah termasuk kelompok orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang halal? Mungkin maksudnya vegetarian ada dua, satu hobi atau mungkin bisa juga kena halangan penyakit. Bisa kendara tinggi dan gak mau makan dari daging gitu Pak Ustaz. Jadi kalau bab vegetarian ini, yang mana mereka memang hanya mengkonsumsi sayur-sayuran, maka bagi mereka ini ada dua kondisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mereka memang mengharamkan atas dirinya memakan kecuali sayur-sayuran. Memang mereka haramkan, gak mau yang berdarah-berdarah istilahnya. Gak ada alasan lain, gak ada alasan kesehatan, gak ada pula ada faktor yang akan merusak fisiknya kalau dia makan hal-hal tersebut. Sekedar memang dia inisiatif sendiri, ya, dia merasa itu lebih baik bagi kehidupannya, maka dia haramkan makan yang seperti itu. Ini orang sudah kena hukum yang kita bahas tadi. Dia sudah terjatuh kepada dosa besar, ya. Dia sudah merubah hukum Allah yang halal menjadi haram. Tapi kalau dia vegetarian dalam bentuk yang kedua, kondisi kedua, dikarenakan dia ada penyakit dan memang itu madarat bagi dia kalau dimakan, secara medis terbukti, ya. Dan dia bukannya mengharamkan, dan dia akan makan itu kalau sampai pada saat tertentu sembuh penyakitnya, maka orang ini tidaklah masalah. Malah memang harus begitu, karena kalau tidak akan memudaratkan dia dan dilarang dalam syariat mencampakkan diri kita kepada jalan kerusakan. Jadi tolong dudukkan para jemaah masalah vegetarian ini. Kalau dia itu dalam bentuk diet karena penyakit, gak makan daging-dagingan dan semisalnya, bukan karena diharamkan atas dirinya dengan tujuan tertentu, silakan. Malah itu dianjurkan. Tapi kalau sempat itu inisiatif dia dan dia merasa itu lebih dekat kepada Allah, itu lebih menyejukkan hati, menyejukkan jiwa umpamanya, ya, kita makan sayur-sayuran saya. Sampai terjadi itu para jemaah, kalau saya tidak silap di Stabar sana terjadi itu. Orang-orang yang sudah pusing stres di Medan ini, pengusaha-pengusaha besar, sudah sakit kepala dia, ada yang bangkrut usahanya, lari cari ketenangan di kesana. Di sana mereka ikut tirakat masuk ke lambu dan semisalnya. Itu diwajibkan peraturan di sana, kalau mau dapat ketenangan itu diharamkan makan daging-dagingan. Maka saban hari makan sayur-sayuran. Saban hari. Jadi gampang di sana kalau kita mau masak. Masak nasi, masak sayur, habis. Begitulah kata dia yang dia alami langsung kehidupan di sana. Karena memang enggak boleh. Kalau kita berani makan yang selain sayur-sayuran tadi, nah keluar. Nah inilah bahaya ini para jemaah. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala. Kalau yang sudah seperti ini sudah harus tobat dia kepada Allah dari tingkah lakunya. Wallahu'alam. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Pertanyaan cukup banyak ini. Mungkin ini menyangkut tadi karena Pak Ustaz menyinggung masalah Islam liberal. Pertanyaannya, apa bukti bahwa Islam adalah agama yang benar? Yang kedua, menurut teori filsafat, tidak ada dua kebenaran, hanya ada satu kebenaran. Memang semua agama benar, tapi hanya ada satu agama yang benar, yaitu agama Islam. Jadi, pendapat Islam liberal ada benarnya juga. Saya enggak kurang jelas nih pendapat Islam liberal yang mana, enggak tulis itu. Mungkin yang pendapat Islam liberal mengatakan semua agama sama. Karena mungkin teori filsafat ini tidak ada dua kebenaran, hanya ada satu kebenaran, mungkin itu yang dianggap benar gitu. Dan pertanyaan berikutnya, apa maksud Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 64 yang mengatakan bahwa Allah memiliki tangan? Ya. Nomor 3, Al-Quran Surah 47 ayat 7 tentang maksud menolong Allah. Apa maksudnya menolong Allah demikian? Mungkin saya batas dulu sampai segini. Jadi kalau mau dalil para jemaah, Islam itu adalah agama yang paling benar, yang diridhoi Allah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa cari agama selain Islam, enggak diterima dari dia itu. Ya? Itu Al Imran, insyaallah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa cari agama selain Islam tidak akan diterima dari dia. Jadi kalau begitu apa yang paling benar para jemaah? Ditambah lagi Al-Maidah ayat 3 yang selalu kita dengungkan saban pengajian hampir. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama kalian. Apa agama kalian waktu ngomong Allah ke Rasulullah? Islam. Aku ridho Islam agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Coba. Aku ridho Islam agama kalian. Nah. Jadi para jemaah, kalau boleh kita bahasakan, sampai muntah kita baca di ayat Quran itu, tentang dalil-dalil Islam itulah satu-satunya yang Allah ridhoi setelah dia datang. Ya, kalau belum datang memang betul sesuai agama nabi-nabi dulu. Setelah Islam datang, nah, ada lagi satu kasus, hadis sahih ini saya bawakan. Umar bin Khattab pernah bawa ke depan Rasul Taurat. Ini bukti ini supaya betul-betul terbuka mata orang yang masih percaya dengan paham Islam liberal ini. Umar datang ke Rasulullah membawa Taurat. Rasul tanya, "Amutahawikuna fiha ya Ibn al-Khattab?" "Hei Ibn al-Khattab, apa masih bingung kalian ini sama Islam?" "Iya. Laqad ji'tu biha baydha'an naqiyah." Aku bawakan Islam ini kepada kalian terang benderang, sempurna. Sungguh kalau Musa hidup, laukana Musa hayyan, ma wasa'ahu illa ittiba'i. Kalau Musa masih hidup sungguh, enggak ada pilihan bagi dia ikut aku, kata Rasulullah. Begitu pula, kalau Isa masih hidup, enggak ada pilihan dia ikut aku. Itu hadis sahih para jemaah. Langsung Umar mendengar hardikan Rasulullah, langsung Umar berkata, "Raditu billahi raditu billahi dinan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyan." Aku ridho Allah Rabbku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Nabi Muhammad itu adalah nabiku, subhanallah. Langsung Umar bin Khattab mengucap seperti itu. Jadi para jemaah, itu dah kasus kuno itu, meragukan Islam itu kuno. Itu buktinya orang Islam liberal enggak pernah buka Quran. Betul. Buta sama Quran dia. Kalau dia buka, aduh. Iya, subhanallah. Kenapa mereka kok bisa buta buka Quran? Mereka bergelut di filsafat. Iya kan? Biar sekaligus kita nyatakan, paham filsafat itu jangan pernah ditoleh. Itu hasil saduran Yunani kuno. Iya, Aristoteles dan semisalnya itu. Ya, enggak pernah dalam Islam ada istilah filsafat Islam, itu enggak ada. Jangan salah, sampai saya bawakan fatwa ulama. Mata-mata kuliah yang ada itu keumumannya boleh dipelajari itu. Ya, malah ada yang dianjurkan yang untuk mendukung agama ini, ada. Yang lain ya mubah-mubah saja. Kecuali filsafat itu haram dipelajari kata para ulama. Kenapa? Jangan coba-coba dipelajari oleh para jemaah, nanti bingung sendiri. Karena filsafat punya satu teori ya, punya satu kamusan. Anda akan semakin pintar kalau bisa menyalurkan kebingungan yang lebih membingungkan kepada murid Anda. Itu rumusan filsafat. Nah, Anda akan bertambah pintar kalau Anda bertambah bingung dan bisa menyalurkan kebingungan yang lebih membingungkan tadi kepada murid Anda. Memang gak ada ujungnya para jemaah. Memang itu bukan Islam mengajarkan filsafat itu. Jadi ini termasuk nasihat dalam masalah belajar ilmu. Kalau ada yang merasa dia kurang puas, banyak buku. Ya, kalau kurang puas dengan ringkasan jawaban ini, banyak buku ya. Dianjurkan dia banyak baca buku, khususnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan duduk persoalan filsafat. Apakah benar itu ada dalam Islam? Sepakat para ulama, itu merusak Islam itu. Jangan pernah pelajari itu. Wallahu ta'ala alam. Masalah tadi ayat di Quran, Allah punya tangan. Bagaimana cara kita mensikapinya? Kita percaya Allah punya tangan. Dengan prinsip laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Allah punya tangan. Kenapa rupanya? Allah punya tangan. Gak usah kan kita ya para jemaah. Kok curiga Allah punya tangan? Yahudi aja ngaku Allah punya tangan. Apa kata Yahudi? Yadullahi maghlulah. Yahudi aja ngaku. Kata Yahudi apa? Tangan Allah terbelenggu, kata Yahudi. Yahudi aja ngaku Allah punya tangan. Mereka bilang, yadullahi maghlulah. Apa kata Allah? Bal ghullat aydihim. Bukan, tangan mereka yang terbelenggu, kata Allah. Yahudi aja ngaku. Padahal bukan Tuhan dia, Allah itu. Kan begitu istilahnya. Mereka kafir, kan? Nah. Ada pula muslimin gak percaya ketika Allah menyatakan dia punya tangan. Bal yadahu mabsutotan, kata Allah. Tangan Allah dua-duanya terkembang. Gak usah kita takwil-takwil. Tangan itu kekuasaan, gak usah. Gak disuruh begitu sama syariat. Disuruh kita nerima saja. Nerima, loh tangan itu gimana? Boleh gak kita bayangkan dengan tangan hamba? Mana boleh para jemaah. Karena belum ada yang lihat zat Allah sampai sekarang. Dan Allah terlalu agung untuk dibayangkan dengan tangan kita. Jadi jangan pernah. Pernah terjadi ya di zaman Imam Ahmad. Ada seorang khatib. Ketika dia khutbah, dia bilang waktu membacakan tangan ini, dia acungkan tangannya. Tangan Allah seperti tangan saya. Oleh ulama sunnah ini langsung dibilang, semoga Allah patahkan tanganmu. Langsung itu gak berfungsi sebelah. Kita gak boleh bayangkan tangan Allah seperti makhluknya. Karena Allah terlalu agung. Tapi jangan pernah protes, itu tangan sebenarnya. Mau tahu nanti bagaimana tangannya? Ah, beramal soleh lah sekarang. Biar nanti bisa melihat Allah di akhirat. Itu caranya. Tapi jangan pernah protes. Karena gak masuk pikiran kita bagaimana tangan Allah mau dibentukkan ke kita gak pantas. Terus gimana? Oh, kalau gitu dibantah aja lah. Bukan tangan, kekuasaan artinya. Ini model Mu'tazilah berpikir ini. Yang semua mesti rasional. Kalau gak masuk akal ditolak. Hati-hati masalah ini ya. Nanti sebenarnya masalah bab tauhid ini ada kita bahas. Masalah asma wa sifat. Ya masih panjang memang perjalanan kajian tauhid di Fakultas USU, Fakultas Teknik ini. Masih panjang para jemaah. Iya. Karena ilmu agama enggak ringkas saja, panjang dan sabar menekuninya insyaallah. Demikian kasih dari Bapak Ustaz Faisal dan jawabannya bagi rekan ahwat yang mengajukan pertanyaan ini. Mungkin ini saya lihat pertanyaannya banyak mengenai asma wa sifat dan tadi sudah dijawab oleh Ustaz, sabar aja mungkin nanti akan kita lanjuti di bab berikutnya. Nah, sekarang pertanyaan dari saya pribadi. Saya ingin bertanya bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Saya lupa ayatnya, jelas mengatakan bahwa lelaki muslim dihalalkan menikahi wanita ahli kitab. Nah, saya ingin tanyakan apakah perempuan Nasoro yang ada pada masa ini itu termasuk ahli kitab. Dan ingin saya kejelasan, sebenarnya menikahi, batasan menikahi ahli kitab itu seperti apa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para ulama sepakat di dalam kitab-kitab tafsir, wanita ahli kitab sudah tidak ada di zaman kita ini. Karena ahli kitab yang seasli-aslinya, yang masih murni, yang ikut kepada Injil sebenarnya, sekarang sudah muharraf semua, sudah dirubah. Iya, karena sudah ada perjanjian baru, perjanjian lama. Nanti ada lagi perjanjian reformasi. Nah, kita bukan mengolok-olok para jemaah, begitu kenyataannya. Bisa dirubah-rubah sesuai keputusan dewan mereka di sana. Dan ini tidak akan pernah disepakati ulama kebolehan menikahi mereka sekarang. Mereka bukan ahli kitab. Ya, karena mereka sudah enggak ikut kepada Injil yang sebenarnya. Oleh karena itu para jemaah rahimakumullah. Maka sama sebenarnya hal ini juga yang sekarang lagi diagungkan dan diserukan, dihebohkan Islam liberal. Boleh nikah antar agama. Lagi-lagi dengan metode akal-akalan. Karena kondisinya sekarang udah gak kayak dulu lagi. Islam udah banyak, jangan khawatir. Dulu ya dikhawatirkan kawin antar agama berkurang muslimin, ditarik sama istrinya kalau gak muslim. Oh sekarang sudah banyak. Iya, gak habis-habis malah kalah umat non-muslim sama muslim katanya. Banyak akal-akalan mereka kemukakan untuk membenarkan pendapat ini. Dan ini semua para jemaah jelas bertolak belakang dengan firman Allah. Dan Allah menyatakan, jangan pernah kalian itu menikahi musyrikat. Zaman sekarang sudah musyrikat semua. Perempuan-perempuan non-muslim yang kafir. Apa kata Allah? Walau a'jabakum. Walaupun dia membuat kalian kagum. Jangan. Jangan pernah nikahi mereka, kata Allah. Itulah ayat inilah yang berlaku. Bukan lagi ayat ahli kitab, karena sekarang gak ada. Yang ayat inilah yang berlaku. Al-musyrikat. Para perempuan-perempuan musyrik. Musyrikat bahasa Arabnya. ini jangan pernah kalian nikahi mereka walaupun mereka mengagumkan kalian. Jadi para jemaah, kenapa kok repot-repot cari kerjaan? Mau nikah kok cari alul kitab? Kan cari kerjaan namanya. Apa kurang stok akhwat muslimah? Ini tingkah Islam liberal diantaranya. Ya. Jadi kita jangan pernah susah-susah. Yang mudah-mudah saja pun gak berani kok. Kan begitu? Ngapain cari yang kerjaan susah-susah, merepotkan sisi apa birokrasi dunia, merepotkan sisi agama, menentang agama, apalagi. Gak usah buat sensasi-sensasi zaman sekarang, para jemaah. Zaman sekarang ini kata orang jangan macam-macam ngulah-ngulah lah. Bisa makan aja cukup, kata orang kan gitu. Seharusnya untuk yang begini ini pakai rumusan itu. Gak usah bikin pening-pening bilang, ngapain mikir yang bukan-bukan. Jalani aja sudah, sewajar-wajarnya kehidupan agama ini. Wallahu a'lam. Ustaz, menambah pertanyaan yang tadi mengenai masalah ini, sedikit masalah poligami ini. Dulu pernah ada peraturan pemerintah bahwasanya pegawai negeri, siapa yang pegawai negeri di sini? PP 10 itu dilarang, ya saya juga memang itu dilarang untuk beristri lebih dari satu. Itu pertanyaannya, itu bagaimana Ustaz? Apakah memang itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Yang kedua adalah seorang lelaki punya kemampuan beristri lebih dari satu. Ini biasanya wanita itu menentang habis-habisan gitu ya. Itu bagaimana wanitanya itu? Bagaimana sang istri itu terhadap suami yang begitu gitu? Dia memiliki kemampuan dan kemungkinan punya persyaratan yang cukup. Hanya itu pertanyaan saya Ustaz. Para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita ada dapat kabar. Ya, mungkin kalau belum merata hukum itu dicabut, tapi paling enggak dalam instansi tertentu PP 10 dicabut. Ya. Seperti Bank Indonesia menghalalkan dan membolehkan pegawainya beristri lebih dari satu. Gitu. Jadi sudah digugat dan sudah banyak dipermasalahkan masalah itu. Kalau ceritanya apakah PP tersebut, peraturan itu bertentangan dan mengharamkan, menghalalkan yang haram, betul. Itu mengharamkan yang halal. Jangan salah para jemaah. Masalah poligami di dalam Islam itu sudah tidak ada keraguan. Itu ajaran Quran dan ajaran sunnah. Tapi itu tadi, kaum wanita yang merasa dan kurang tahu diri, Islam itulah yang mengangkat harakat mereka sebetulnya. Malah sekarang menuduh Islam patriarki, Islam terlalu membela laki-laki. Ya, bahkan sekarang pemimpin Fatayat NU, siapa itu, Khofifah Iskandar, tah siapa itu? Itu dokter Anda. Ya. Itu menentang habis-habisan. Menurut dia itu harus ditinjau ulang itu isi Quran itu. Ini termuat para jemaah. Termuat itu, tertulis. Itu perlu ditinjau ulang. Karena apa? Kita gak mungkin adil katanya. Kan di ayat disyaratkan. Dia akal-akalan aja. Kalau gak adil, satu saja. Sedangkan di ayat lain berkata, kamu gak mungkin adil. Jadi harus ditinjau ulang itu. Malah lagi menyatakan juga dari aktivis-aktivis yang sama, di badan yang sama, bahwasanya Rasulullah pun ketika berpoligami ada masalah hukum mau dijelaskan ya. Contoh, Rasulullah menikahi istri bekas anak angkatnya, buktinya gak masalah, lain sama anak sendiri, kandung begitu. Atau Rasulullah menikahi memang sengaja wanita-wanita yang korban perang suaminya. Maka kata salah seorang mereka juga, kalau begitu, kalau mau poligami ya nenek-nenek seperti Rasul katanya. Diakalinya para jemaah. Jadi kalau sudah sampai tahap ini, inilah mengharamkan, menghalalkan yang haram. Ya, atau mengharamkan yang halal. Halal kata syariat. Cerita kalau enggak mampu adil, maksudnya enggak mampu adil bagi nafkah. Karena Rasul begitu waktu doa sama Allah. Rasulullah bilang, "Ya Allah, inilah pembagian yang aku sanggup. Aku berserah diri kepadamu yang aku enggak sanggup." Yaitu masalah cinta. Aku enggak sanggup bagi adil ya Allah. Masalah nafkah sanggup. Nafkah rumah, nafkah kesehariannya itu harus bagi adil. Nafkah bagi waktu bagi adil. Tapi masalah cinta aku enggak sanggup bagi adil ya Allah. Itu istilahnya persaingan antar istri, pandai-pandai ngambil hati suami. Ini para jemaah. Jadi ini juga seru masalah belakang hari ini ditentang habis ini dengan dalih hak asasi wanita. Apalagi mereka contohkan sekian persen dari kasus berpoligami di Indonesia itu suaminya menelantarkan istri pertama. Loh, kok jadi itu standar hukumnya malah? Orang yang poligami sholat pun enggak, iyalah dia telantarkan istri pertamanya kan begitu. Bukan kita karena laki-laki bela kali masalah poligami, enggak. Ini hukum agama. Ini para jemaah. Maka dalam hal ini memang harus kita berlapang dada. Istilahnya, atau sekarang saya beritahukan, majalah media dakwah ada mengangkat ini di edisi tahun bulan Februari masalah poligami. Ya. Dan di situ sedikit menjelaskan model-model cara berpikir tokoh-tokoh tadi kontra pro kontra masalah poligami. Ya, di antaranya semua yang kontra itu semua dengan akal-akalannya, dengan perasaannya. Nah, yang pro enggak ada lain, berpegang dengan hukum agama. Karena memang itulah keadilan Islam. Ya, karena banyaknya jumlah wanita, maka mereka sangat tepat kalau diambil lebih satu oleh seorang laki-laki. Dan alangkah menyedihkan sebuah istilah yang cukup tren di masyarakat, biarlah suami selingkuh punya istri simpanan di luar rumah, yang penting secara satu sah punya saya. Itu banyak dipegang para wanita sekarang. Enggak apa-apa suami. Atau dalam bahasa konyolnya, biarlah air susu tumpah di mana-mana asal botolnya pulang ke rumah. Bahasa konyolnya. Begitulah kata mereka, subhanallah. Jadi biarlah suaminya hancur zina enggak apa-apa. Asalkan tetap resmi milik saya. Daripada suaminya di mengambil madu, istilahnya mengambil istri lagi menyelamatkan wanita lain, ya, supaya ada yang lebih mengurusnya. Kan begitu. Karena wanita sudah banyak sekarang para jemaah. Artinya enggak ada yang mengurus mereka. Jadi masalah poligami ini diantara sunnah dan hukum Allah yang enggak mungkin kita tentang. Sudah nyata hukumnya dan sudah jelas-jelas tentang maksud yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Saya mau nanya ini Pak Ustaz. Tadi masalah hukum Allah ya mengenai firman Allah para rahib yang menjadikan Tuhan mereka gitu. Terkait dengan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya tadi bahwasanya tidak menyembah mereka kan. Ada di sini sebuah lembaga yang membaiat, saya enggak usah lah saya sebut lembaganya kan tidak etis. Membaiat seorang amir gitu menjadikan amir. Itu pernah dinyatakan oleh dewan masjid ya. Itu sesat. Bagaimana kaitannya dengan firman Allah itu? Apakah kita juga masalahnya berhukum dengan itu kaitannya? Itu aja saya tanya. Masalah amir ya, yang sering dibaiat di kelompok-kelompok jemaah Islam di masyarakat kita ini, itu adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan sunnah Nabi. Baiat tidak pernah dikenal di dalam Islam kecuali kepada seorang khalifah resmi kepala negara. Dan juga ada baiat terjadi kepada panglima di dalam medan peperangan. Adapun baiat-baiat kepada kelompok, tokoh kelompoknya, tokoh organisasinya, ini baiat bid'ah. Dan ini semua dalil mereka diantaranya apa? Ya, barang siapa enggak punya imam, ketika dia mati mati jahiliyah. Enak sekali dibawakan ayat hadis ini para jemaah. Apa maksud imam di sini? Apa ini imam kelompok? Apa ini imam golongan? Imam di sini imam pemerintah muslim yang sah. Dan ayat ini dan hadis ini bertujuan kepada para pemberontak. Kalau mereka mati dalam status memberontak, enggak ada mengakui pemimpin yang sah, mati jahiliyah. Tapi mereka tafsirkan enak-enak aja, enggak baca tafsir para sahabat. dengan akal-akalannya terus ngertak orang. Awas, kalau udah bayat, kalau lari kamu bisa dibunuh. Halal darahmu, subhanallah. Jadi para jemaah, model seperti ini sudah gak ada keraguan. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia pun sudah mengkritik habis dan sudah melarang model-model mereka ini, ya, yang berbau kepada pembaiatan kelompok-kelompok tersebut. Dan dampak memang ke depan, kalau sudah bayat, maka dia seperti kerbau cucu hidung. Apa kata amirnya? Ikut. Ya, apa kata amirnya? Ikut. Sampai di antara kasusnya, ya, di antara pengalaman orang yang pernah tobat dari model kelompok itu, disuruh amirnya masuk ke kubangan pembuangan air besar manusia pun mau masuk. Itu dijual bebas itu bukunya para jemaah. Ya, bagaimana cerita pengakuan orang-orang yang dulu di tahun 70-an itu bergelimang dengan kelompok itu. Untuk nebus dosanya karena pernah coba-coba lari dari kelompok itu, terus tobat balik ke kelompok itu, hukumannya dia harus satu malam itu di subsiteng itu. Subsiteng. Sampai kata orang itu, baru ini aku tahu rasanya kotoran manusia. Karena disuruh nyemplung di situ. Sampai seperti itu tadi. Hewan yang dicucuk hidungnya, kerbau cucuk hidung. Maka apa kata amirnya, halal haram ikut aja. Itu diantara dampak buruk bayat. Hati-hati para jemaah. Di antara model kelompok sesat dalam dakwah itu selalu bersenjata bayat. Jadi kalau sudah ada arah ke situ, jauh-jauh aja, jauh-jauh para jemaah. Hati-hati. Karena bayat gak pernah terjadi di Islam kecuali kepada pemerintah yang sah. Pemimpin negara muslim. Khalifah atau panglima perang di medan perang. Supaya laskarnya jangan lari. Ya, mujahidin itu jangan mundur. Di bayat ada. Lain daripada itu gak ada kenal bayat kita. Ya, gak ada. Dan itu ikatan yang paling batil itu dalam bentuk ikatan keagamaan. Artinya selain dari jalur yang sahih tadi. Itu yang sering menjerat kita. Sehingga kita buta kadang-kadang dengan dalil bayat tadi. Wallahu ta'ala alam. Saya bertanya Ustaz. Kaitan dengan bayat tadi. Ini pemerintah kita kan pemerintah muslim. Apakah hal itu memang cocok dengan model yang seperti ini? Yang kedua, kajian kita ini adalah istilahnya menghalal haramkan sesuatu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk itu dosa besar, artinya jatuh kepada kafir ya, atau dapat katakan syirik besar. Sehingga kalau kita berimam gitu, kita tidak boleh di belakangnya. Demikian saja Ustaz. Jadi para jemaah, kalau dari fatwa ulama itu memasukkan kepala negara yang dipilih oleh masyarakat muslimin, dipilih oleh ahli syura. Ahli syura di sini adalah para ulama. Ya, karena Islam enggak mengenal sistem demokrasi, itu sistem diadopsi dari barat. Islam enggak mengenal sistem demokrasi. Yang ada yang memilih pemimpin muslimin itu ahli syura, orang-orang berilmu yang memandang dari sisi agama, maslahatnya seorang itu diambil menjadi pimpinan. Ketika dia diangkat, maka kalau dia minta dibaiat, muslimin wajib membaiatnya. Apapun bentuk pemerintahannya. Apakah kepresidenan, apakah menjadi dalam bentuk perdana menteri atau raja. Kalau dia sudah minta dibaiat dengan hukum Islam dan dia mengagungkan hukum Islam, maka muslimin masyarakat memang wajib membaiatnya dan dilarang memberontak kepadanya selagi dia muslim. Begitu. Nah, ini yang harus kita tegaskan ya. Jangan sampai masalah baiat ini sekali lagi dijadikan kunci untuk membuka pintu hizbiyah. Hati-hati para jemaah, di antara ciri-ciri kelompok yang salah jalan dakwahnya, mereka mengunci anggotanya dengan baiat. Hati-hati. Jangan sampai ini merasuki kita. Wallahu a'lam. Jadi masalah hukum Islam ketika apa halal jadi haram, haram jadi halal, menurut yang tadi kita bahas di akhir kajian, itu syirik besar meniadakan total tauhid seorang hamba. Tobatlah dia, tobat sebelum matinya. Wallahu a'lam. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan halal dan haram ini. Di dalam Al-Qur'an saya lupa surat apa dan ayat berapa. Pernah saya baca bahwasanya kita dilarang untuk bergolong-golongan dan bercerai-berai. Kaitannya dengan partai politik, Ustaz. kelompok Islam itu ada di beberapa partai politik seperti Partai Keadilan, kemudian P3 dan lain sebagainya itu. Apakah ini termasuk yang diharamkan Allah? Hanya itu, Ustaz. Partai-partai yang ada di Indonesia sekarang ini itu termasuk yang diharamkan Allah. Allah berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan kalian berselisih, kata Allah. Nanti kalian lemah dan akan hilang harum nama besar kalian. Dengan banyaknya partai politik di zaman ini, khususnya Islam berpecah belah, betul enggak lemah Islam? Betul. Kalah. Suara Islam yang mayoritas Indonesia ini Islam kalah. Betul, Allah udah bilang, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan berselisih, kata Allah. Jangan berpecah. Nanti kalian lemah. Hilang harum nama besar Islam itu pada kalian. Betul, hilang. Kita umat Islam paling banyak, tapi aspirasi kita enggak ada yang masuk. Iya. Masukkan satu apa, perubahan undang-undang saja, aspirasi muslimin habis dibabat. Dengan muslim kalah. Begitu, memang Allah sudah bilang. Dan berpartai-partai ini adalah salah satu bentuk wujud dosa, ya, yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kalian dengan tali Allah seluruhnya, jangan berpecah belah. Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memfatwakan partai-partai yang terus berkembang di masyarakat itu haram. Itu bentuk memecah belah muslimin. Dan betul, para jemaah, sesungguhnya itu adalah senjata barat itu supaya kita lemah. Dengan dalih kebebasan, dalih demokrasi, ya, dibuka pintu lebar-lebar, meluluskan dan meloloskan inspirasi, berjamur partai-partai dengan nama Islam supaya kita lemah. Memang itu diantara kiat mereka, dan memang sudah jelas dalil dari Allah Ta'ala. Adapun hadis yang sering dijadikan mereka pegangan, ikhtilafu umati rahmah, ya, berselisihnya umat ini biasa, itu rahmat itu. Ini hadis palsu. Ini pada paling laris, kan? Di usah-usah paling laris ini. Secara sanad hadis ini palsu. Bukan hadis sahih, bukan apa, palsu ini hadis, para jemaah. Ya. Sebagian bilang dhaifun jiddan, lemah-lemah sekali. Hati-hati. Siapa bilang perselisihan rahmat? Allah sendiri pernah bilang, berselisihnya orang kafir itu bukan kamu ya Muhammad yang kayak gitu. Jadi salah, para jemaah. Yang bilang rahmat siapa? Gak usah, kan kita bab agama dulu. Nah, coba tanya sama istilahnya yang di pinggir-pinggir jalan, apa sama abang beca umpamanya. Coba tanya sama dia. Bagus gak bawa jamuran partai Islam itu? Gak usah dia yang tahu agama. Yang tak sholat pagi, coba tanya sama dia. Kalau gak dia langsung ngamuk-ngamuk. Entah apa ini, bikin bingung aja. Nah. Gak usah, kan bab agama. Gak usah cerita. Naluri orang sehat saja melihat berjamur, berpecah-pecah terus ini, sadar dia. Itu membingungkan. Apalagi bab agama kita bedah. Dan kita memang punya dalil-dalil konkret, argumentasi kuat untuk menyatakan berpartai itu dan memecah belah umat dengan memunculkan partai-partai itu haram. Ada ya bukunya, kalau yang mau tahu bagaimana masalah partai, semua sudah ada bahan bacaannya. Untuk lebih puas, silakan merujuk ke sana. Wallahu a'lam. Oke, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Kaitan dengan demokrasi, Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Jadi apa namanya, boleh kita bilang bahwa demokrasi yang saat ini didengung-dengungkan itu apakah merupakan bagian daripada togut, Ustaz? Karena, dan kalau bagian daripada togut, misalnya kita sendiri oleh Allah disuruh untuk menghindari togut, nah, itu apakah demokrasi ini juga termasuk bagian daripada togut yang harus kita hindarkan? Kira-kira gitu, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Jadi kalau kita cerita itu apakah termasuk hukum tauhid, betul. Itu bukan hukum Islam itu. Sebetulnya, para jemaah, sudah diakui oleh para intelektual Indonesia, demokrasi bukan hukum Islam. Mereka mengakui. Cuma akibat tekanan barat, karena kita bangsa dan negara yang rajin berutang. Ini sedikit bicara politik ini, bukan kita ahli politik. Barat menekankan harus begitu. maka dibuka lebar-lebar pintu demokrasi memang untuk menghancurkan negara ini khususnya Islam. Sebenarnya diakui sudah dan ditulis itu, bahkan di media-media massa sudah diakui itu bukan cara Islam, bahkan oleh mereka-mereka yang betul-betul sekuler istilahnya. Islam agama tok aja, enggak ada lainnya kecuali kita pinjam KTP-nya baru tahu Islam. Lainnya enggak ada ciri-cirinya. Itu pun ngaku ini bukan ajaran Islam. Cuman itu tadi berhubung memang dipaksakan kita harus begitu, kalau enggak begitu kita orang yang menentang hak asasi manusia, nanti bisa diadili sama HAM dan semisalnya kan begitu. Maka demokrasi harus dimajukan sebagai solusi katanya krisis bangsa ini. Padahal itulah penghancurnya. Ketika demokrasi diserukan dan diajakkan kepada manusia, mulailah. Iya, dengan dalih demokrasi, dengan dalih kebebasan menyalurkan inspirasi, perampok pun berani terang-terang bilang, aku perampok. Sudah berani di zaman kita ini. Kalau dulu takut-takut, sekarang terang-terangan. Iya. Kalau dulu, yang perampok dituduh perampok, mungkin dia marah. Kalau sekarang dia bangga. Itulah akibatnya para jemaah. Di antara dosa-dosa demokrasi yang terjadi di negara kita ini. Silakan, dengan hati nurani kita akan bisa jawab sendiri itu. Kalau itu semua adalah penyakit-penyakit berbangsa dan bernegara, apalagi beragama. Wallahu a'lam. Jadi baiklah para jemaah yang saya muliakan, mungkin inilah kajian kita dulu di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon kepada Allah yang kita kaji ini mendapatkan berkah daripadanya, rahmat, sehingga kita bisa lebih maju dalam sisi agama. Jangan sampai tertipu dengan hanya sisi dunia saja. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.